Selamat siang Pak Leo. Ya, selamat siang Pak Wendy. Silakan Pak. Ya, memang harus didenda kalau udah komitmen nggak bangun ya. Kalau saya sih berpendapat kalau jembatan Selat Sunda dengan yang di Bali Gilimanuk itu masih dibangun. Bila perlu sampai ke NTB, NTT gitu. Biarpun kepulauan maritim, kita nggak bisa bangun jembatan. Tapi kalau Inggris, Prancis, selat di bawah laut, jalan di bawah laut aja dibangun loh. Selat di bawah selat antara Inggris dan Prancis itu dibikin jalan di bawah laut itu. Masa kita nggak bangun jembatan? Itu aja pendapat saya. Terima kasih. Selamat siang Pak Zainal. Iya Pak. Silakan Pak. Kalau saya sih pendapat gini ya, pemerintah kita itu memang sekarang kebanyakan itu nggak pada bisa kerja. Jadi kalau pekerjaan nggak bisa, yang dirubah bukannya kita ke bawah, kita menyelesaikan masalah, tapi malah bikin undang-undangnya sampai malah yang diganti-ganti. Dulu cepat menyelesaikan. Ya, oke, terima kasih Pak Zainal. Masih kami tunggu mitra bisnis komentar Anda 6339160. Bapak Andre, selamat siang Pak. Ya. Selamat siang Pak Andre. Ya. Ya, silakan Pak. Jadi kalau sudah begini siapa yang menanggung denda kerugian ini? Ya, menteri-menterinya mah usah DPR tuh biar dia tanggung jawab. Gaji-gajinya dipotongin dan buat meringankan beban denda ini. Jadi yang molor siapa? Menteri. Menterinya kan yang perencanaannya mentah. Sama anggota DPR kita perencanaan mentah ini ya, gajinya ya ditanggung lah itu dipotong-potongin biar menanggung denda ini. Itu aja Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak Andre. Selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak. Ini semua itu gara-gara ketua Bappenasnya tuh gak becus kerjanya. Masa pada proyek macet itu dipecat aja tuh ketua Bappenasnya itu. Oke, situ aja. Ya, terima kasih Pak Rudi. Halo, selamat pagi Pak Leo. Iya, halo, selamat pagi Pak Wendy. Iya, bagaimana Pak komentar Pak? Iya, memang ya, memang seperti kemarin saya bilang ya, pemerintah tuh memang mesti dituntut karena bagaimana pinjam duit gak dipakai gitu. Kalau kita bicara 1.000 triliun, siapapun bisa jadi presiden gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Leo. Gilbert, selamat pagi Pak. Acara Pak Setom ini acara paling bagus ya. Jadi untuk apa ya, sarana untuk mengkritik dan mengkontrol ya. Jadi kalau ada yang seperti kemarin bilang, kita bicara enak gitu ya kan, sembarangan bicara. Kenapa ini arena demokrasi ya? Jadi menyampaikan pendapat seperti ini, saya rasa sih sah-sah aja ya. Memang tayang dong uang 370 miliar dibuang-buang seperti itu, ya kan? Nah, ini jadi harus diteruskan seperti ini sarana untuk mengontrol ya. Jadi uang rakyat yang bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat kan terbuang sia-sia seperti begini. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Bapak Anton. Ya, selamat pagi Pak Wendy. Selamat pagi Pak. Silakan komentar ya Pak. Komentar saya begini Pak. Kalau kita minjam uang buat satu usaha atau company, tidak diputerin, uang itu kan nganggur, bayar bunga, bayar denda. Itu namanya bubazir. Kalau ini tim perencanaan atau badan perencanaan pembangunannya itu udah gak becus. Jadi apa ya, tidak bisa kerja lah semua, baik kabinetnya atau apa, presidennya kerja sendiri tapi nggak bisa, tidak didukung bagaimana ya. Jadi kalau buat dana segitu bisa buat bayar denda, buat apa dia ngejar pajak sana sini, repot bener. Kerja aja yang bener dengan uang segitu, buat apa dia nambah utang aja. Kita masih banyak kok duit, cuman aja nggak dipergunakan dengan baik. Makasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Bapak Alamsyah. Ya, pagi Pak Wendy. Pagi Pak, silakan Pak. Sayang ya itu 370 miliar. Semua pasti hilang sayang. Itu kalau misalkan kita buat renovasi warteg aja bisa berapa ribu warteg tuh yang bagus. Ingin warteg silakan naik, usaha naik. Kalau memang pemerintah nggak bisa muterin uang, mendingan dikreditin 0% di kita biar kita yang muterin. Kan lumayan tuh, nggak usah bayar denda. Kalau negeri juga pasti terbangun. Kita orang pada dagang lancar semua. Thank you. Ya, thank you Pak Alam. Bapak Adi. Ya Pak, mau ikut komen sedikit. Iya Pak, silakan Pak. Jadi memang proyek di Indonesia ini memang sudah menjadi problem tersendiri. Dan kita lihat Pak Jokowi yang kita percaya mereka bersih juga ketanggor juga di Jakarta. Artinya tidak mudah melakukan proyek di Indonesia, pertama karena dari perencanaan sejak DPR sampai perencanaan penganggaran ya, kemudian tender, tender sendiri juga kalau kita ikutin secara normatif kan panjang ceritanya. Isi tiga peserta, kalau kurang dari tiga ulang lagi, itu bisa berbulan-bulan prosesnya itu. Kalau kita ikutin dengan normal, jadi menurut saya itu perlu terobosan-terobosan. Tapi juga auditornya juga mesti satu punya kesepakatan ya, bahwa kalau terobosan itu tidak mesti selalu itu ada indikasi korupsi dan sebagainya. Karena kalau semuanya kita normatif, ya begini jadinya. Semua orang pada ketakutan untuk melakukan proyek. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Bapak Fedi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan Pak komentarnya. Nah, itu lah kebiasaan, dulunya kan kita itu paling gampang disusup dapat komisi. Sekali ada apa itu istilahnya seperti ada KPK jadi takut, jadi gak bisa kerja lagi, udah kebiasaan itu. Berarti mereka gak bisa kerja lagi itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Fedi. Pak Dibio. Selamat siang Bu. Iya. Jawabnya gampang. Bapenasnya memble karena dikelola oleh orang-orang yang gak ahli di bidangnya. Mereka itu adalah orang-orang yang gak tahu mengenai lapangan dan tidak koordinasi dengan Departemen Keuangan. Termasuk juga Departemen Keuangan gak koordinasi dengan Departemen Bank Indonesia dan termasuk juga dengan Bapenas gitu loh. Jadi di sini koordinasi termasuk dengan Kementerian PU, Perhubungan dan infrastruktur lainnya gitu loh, termasuk Depkes. Nah itulah karena menterinya jalan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi oleh karena itu harus dikoordinasikan. Oleh karena itu Menpan juga harus ikut pemberdayaan aparatur negara, mengoordinasikannya dan sebagainya. Jadi mereka itu dapat dikatakan tidur. Akibatnya seperti itu gitu loh. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dibio. Dan ditunggu lagi untuk komentar berikutnya. Masih di 6339160. Pak Andre, selamat siang. Silakan Pak. Ya ini juga kan DPR kita juga kan punya tanggung jawab. Mereka kan yang menyusun anggaran dan mengontrol anggaran itu. Jadi kalau proyek itu sampai nganggur mandek itu kan DPR juga bisa tegur ke PU atau kemana. Itu juga DPR kita jangan tidur dong. Kemarin waktu sidang paripurna aja dari jumlah yang 500 cuma 200 berapa gitu yang hadir. 200 orang kemana itu DPR? Anggota DPR ini molor semua. Jadi semua harus dipersalahkan. Ya DPR kan menyusun anggaran, mengontrol anggaran dan membuat legislasi segala macam. Baik. Yang mana tugasnya nggak jelas itu. Terima kasih Pak Andre, komentar Anda saya sudah terima maksudannya. Anda dan saya balik ke Pak Joni, selamat siang. Jody Bu ya. Pak Jody, baik. Silakan Pak Jody. Iya Bu, saya pikir sih menteri yang sekarang dan yang selanjutnya ini harusnya punya sense of business yang kuat ya. Orang politik percuma itu ngomongnya kesempatan, ngomong dulu ada kerjanya. Jadi mereka harus ngerti cara aplikasi di lapangan gitu loh. Jawaban ada. Jadi Pak Jokowi sama Ahok aja gitu Bu. Jadi mereka ngerti aplikasi, jangan ngomong doang. Ini mereka harus fungsi orang praktis, orang lapangan gitu. Ini latar belakangnya latar belakang bisnis atau mungkin juga usahawan ya. Sama juga presiden, sama aja presiden negara itu suatu perusahaan besar. Jadi kalau orang politik isinya percuma, hanya cari untung dan sebagainya. Makasih Bu. Terima kasih Pak Jody. Pak Leo. Ya selamat siang Bu. Baik, silakan Pak Leo. Ya Bu, ya harus memperbaiki diri ya gitu saya bilang. Kenapa harus memperbaiki diri? Karena kalau nggak memperbaiki diri itu jahat. Karena uang yang dipinjam ditanam di kubur dalam tanah, nggak digunakan itu jahat. Itu nggak besar tuh didendanya. Itu apa yang ada juga harus diambil itu jahat itu, nggak digunakan tuh. Terima kasih.